Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد Ma'asyara talabatil ilm rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah selesai dari kegiatan-kegiatan untuk bekal perjalanan dakwah ila Allah azza wa jal. Tidak ada harapan kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barakah terhadap usaha kita semuanya, ikhwani wa akhwati berikut talabatil ilm. Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqul, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak akan dikatakan seseorang bersyukur kepada Allah azza wa jal jika dia tidak berterima kasih kepada manusia. Maka melalui majlis ini, saya secara pribadi mengucapkan kepada seluruh lapisan yang telah ikut andil untuk menyiapkan bekal perjalanan dakwah ila Allah azza wa jal, ay para tullab dan para penuntut ilmu, para ustazah, ustaz dan seterusnya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan imbalan dan ganjaran lebih dari apa yang telah dikeluarkan dan dikorbankan. Allahumma amin, Allahumma amin. Sekali lagi kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla keberkahan terhadap apa yang telah kita korbankan semuanya, dari waktu, tenaga, harta benda, pikiran dan seterusnya. Sekali lagi semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Kita masuk barakallahu fikum kembali bersama salah satu karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Kita masuk kepada bab Al-Fasl Al-Hadi Wal-Arba'un, fasal yang ke-41. Fi dhikri dhaifi idha nazala biqawmin. Terkait dengan penjelasan atau dhikir tamu apabila dia turun pada suatu kaum. Qala rahimahullahu ta'ala an Abdillah ibn Busir qala nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala abi. Kata Abdullah ibn Busir, telah turun ay singgah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada bapakku Aibusar. Kemudian beliau mengatakan, faqarrabna ilaihi ta'aman wa watabah. Lalu kami sodorkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam hidangan ta'am, makanan. Wa watabah. Watabah itu adalah campuran dari korma, kemudian gandum, kemudian samin, yaitu minyak samin. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dihidangkan? Qala Abdullah ibn Busr, fa akala minha. Lalu kemudian beliau memakan darinya. Thumma utiya bitamrin. Kemudian dibawakan kepada beliau tamar, yaitu korma. Fakana ya'kuluhu wa yulqin nawa baina isbi'aihi wa yajma'u sababata wal wusta. Lalu kemudian beliau memakan korma, dibawakan kepada tamar, yaitu korma. Dan beliau memakannya, lalu membuang bijinya atau meletakkan bijinya di antara dua jemari beliau. Berarti digapit. Mana dua jari itu? As-sababah wal-wusta. Baina. Ya. Yaitu telunjuknya dan jari tengah. Wal-wusta. Sebuah kekeliruan yang sangat barakallahu fikum tentu tidak boleh terjadi ketika membuang biji korma di korma itu sendiri atau makanan apapun yang berbiji, barakallahu fikum. Karena itu termasuk akhlak yang tidak baik dan tidak bagus. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syu'bah menjelaskan, huwa dhanni, dalam dugaan saya, ilmunya saya, wa huwa fihi insyaallah ilqa unnawa bainal isbi'ain, beliau meletakkan biji di antara isbi'ain, ya, dua jari beliau. Barakallahu fikum, artinya tidak menggabungkan dengan korma yang dalam hidangan. Kan sering terjadi, barakallahu fikum, hal itu. Thumma utiya bisharabin fasharibahu. Fasharabahu. Lalu kemudian beliau dibawakan minuman. Beliau meminumnya. Thumma nawalahu alladhi an yaminih. Kemudian beliau memberikannya ke sebelah kanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin di sebelah kirinya lebih utama, lebih afdal sahabatnya, tetap beliau memulai dari sebelah kanan, mengasihi orang yang ada di bagian sebelah kanan beliau. Qala faqala abi, Abdullah bin Busr bercerita, lalu berkatalah bapakku, kapan? Wa akhadha bilijami dabbatihi. Di saat Nabi alaihi salatu wassalam mengambil kengkangan tunggangannya, ay mau berangkat. Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, sudah mengambil barakallahu fikum kengkangan dari tunggangan beliau. Apa kata sang bapak? Ud'ullaha lana. Berdoalah kebaikan buat kami. Kata Busr meminta kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Faqala, kemudian Rasul alaihi salatu wassalam mendoakan, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Rawahu Muslim. Ya Allah, berkahilah buat mereka apa yang engkau telah rezekikan kepada mereka, dan ampunilah mereka dan sayangilah mereka. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam mendoakan keluarga tersebut dengan mengatakan, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, wa an Anasin anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'ad bin Ubadah. Anas radhiyallahu ta'ala anhu bercerita bahwa Nabi alaihi salatu wassalam datang kepada Sa'ad bin Ubadah. Faja'a bi khubzin wa zaitin fa'akala. Lalu Ubadah, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu menghidangkan buat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khubz, yaitu roti, dan zait, minyak. Fa'akala minyak samin, kemudian beliau sallallahu alaihi wa sallam memakan roti dan minyak. Barakallahu fikum. Summa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, kemudian Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, aftara indakum as-saimun, sungguh telah berbuka di sisi kalian orang-orang yang berpuasa. Wa akala ta'amakumul abrar, dan telah menyantap makanan kalian al-abrar, orang-orang yang baik. Subhanallah. Ya. Jikalau barakallahu fikum seseorang wanita baghi menemukan anjing, maaf-maaf saja, dalam kondisi kehausan, lalu kemudian diberikan pertolongan, atas itu Allah ampuni dosanya, dan atas itu Allah Azza wa Jalla masukkan dia ke dalam surga. Fama balukum muslim dan muslimah. Fama balukum, bagaimana lagi jikalau dia adalah seorang sunni-sunniyah yang menikmati barakallahu fikum makanan kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam, wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah, dan telah bersalawat atas kalian al malaikah. Rawahu Abu Dawud. Ini zikir barakallahu fikum di saat seseorang turun ke sebuah atau ke kaum, lalu dihidangkan hidangan barakallahu fikum. Wan Jabir qala, Jabir ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, sana'a Abul Haytham min Tihan lin Nabi sallallahu alaihi wa sallam ta'aman. Abul Haytham telah membuat atau membikin buat Nabi sallallahu alaihi wa sallam ta'aman. Fada'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. Lalu kemudian Nabi sallallahu, dia memanggil Nabi alaihi salatu wasallam, ay mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Falamma faraghu, maka tatkala mereka telah selesai dari menikmati hidangan tersebut, qala athibu akhakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya, athibu akhakum. Barakallahu fikum, mendengar sabda Rasul alaihi salatu wasallam itu, qalu, para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in mengatakan, ya Rasulullah, wa ma ithabatuhu. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, apa ithabahnya? Qala, inna ar-rajula idza daqala baitahu fa akala ta'amahu wa syarabahu fad'u lahu fadhalika ithabatuhu. Rawahu Abu Dawud. Kata Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya, apabila seseorang, apa ithabahnya itu ya Rasulullah, beliau mengatakan, seseorang masuk ke dalam rumahnya, lalu memakan makanannya, meminum minumannya, maka berdoalah kalian buatnya. Doa kalian itulah itsabatuhu, ai imbalan. Barakallahu fikum. Doa kalian itulah sebagai itsabatuhu, yaitu imbalan terhadap orang yang membikin atau mengundang. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, akan masuk di dalam bab yang berikutnya. Bagaimana para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in ketika menemukan ada peluang untuk dia berbuat terhadap orang lain, dia berbuat. Barakallahu fikum. Dia segera untuk melakukan sesuatu. Rahimani wa rahimakumullah, dalam kondisi akan disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, seseorang yang memberikan bantuan dalam kondisi dia penuh kekurangan, maka mendapatkan sanjungan dan pujian dari Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Jadi ini semua barakallahu fikum memberikan pelajaran kepada kita untuk kita menjadi orang yang gampang buat orang lain di dalam hidup, ringan tangan buat orang lain. Barakallahu fikum. Kita membantu, rahimani wa rahimakumullah, orang yang membutuhkan bantuan kita. Kekurangan hidup para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in tidak kemudian menjadikan mereka orang-orang yang berat untuk mengeluarkan sesuatu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Mereka berlomba-lomba bersama orang yang punya kecukupan, bersama orang yang kaya, untuk berbuat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, karena dia tahu bahwa nilai memberikan ia kegembiraan, kesenangan, atau memberikan makanan kepada orang lain itu adalah sangat-sangat besar. Mari kita baca riwayat yang berikutnya, insyaallah kita akan menemukan. Barakallahu fikum. Qala al-faslu tsani wal arba'un fi salam. Fasal yang ke-42 terkait dengan masalah as-salam. Qala rahimahullah an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair, Islam yang mana yang lebih baik, ay amalan di dalam Islam. Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan jawaban, tut'imut ta'ama, anda memberikan ta'am, yaitu makanan. Tut'imut ta'ama, engkau memberikan ta'am, yaitu memberikan makan. Wa taqra'u as-salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Muttafaqun 'alaih. Kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, engkau mengucapkan salam atas orang yang engkau kenal dan yang engkau tidak mengenalnya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala menjelaskan, wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan tidak kenal, kata beliau, la takhussa bihi ahadan takabburan wa tasannu'an. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, jangan Anda mengkhususkan dengan salam itu seseorang, ahadan, jangan. Ya. Takaburan karena sombong. Ya. Au tasannu'an karena ingin. Barakallahu fikum ya basa-basi. Artinya tasannu'. Menampilkan diri kepada fulan atau siapa saja. Tasannu'an, Anda khususkan. Ketika lewat ada orang fakir, Anda tidak mau salam, cuek. Tapi ketika Anda melihat guru, assalamualaikum. Temannya tidak mau disalami, ketemu. Tasannu', ya. Barakallahu fikum, jangan lakukan Anda berbuat demikian. Bahkan, kata beliau, yang diwujudkan adalah ta'ziman li sya'airil Islam. Yang ada pada diri kita ini adalah mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Islam. Ini yang harus ada. Karena salam itu merupakan syiar dari agama kita. Maka, kita harus barakallahu fikum wujudkan dalam salam itu ta'ziman li sya'airil Islam wa mura'atan li ukhuwatil muslim. Memperhatikan persaudaraan antara muslim. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan salam. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam, engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang engkau tidak kenal. Hati-hati. Melalui salam ini akan bisa barakallahu fikum. Tadi disebutkan, ya apa ya kalau bahasa kita tasannu itu. Apa Ustaz Abu Salim? Tasannu'an. Kita pas artikan. Ya membikin-bikin apa ya kalau tepatnya Ustaz Abu Jarir, Ustaz Abu Yusuf, apa tepatnya? Hah? Dibuat-buat ya itu. Na'am barakallahu fikum, artinya bukan dalam rangka mengagungkan syiar Islam. Tidak dalam rangka mengagungkan barakallahu fikum syiar Islam. Ya cuma ingin ya dilihat atau diingin dikatakan ya mutawadhi assalam dia mengucap. Ini benar-benar syiar Islam, maka harus diagungkan barakallahu fikum. Yang kedua, wa mura'at li ukhuwatil muslim. Memperhatikan bahwa dalam salam itu kita menebarnya, kita mengucapkan salam untuk menjaga persaudaraan. Sehingga kita mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang kita tidak kenal. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum, rawahu Abu Dawud. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian saling sayang menyayangi. Allahu Akbar. Wala tu'minu hatta tahabbu. Sehingga kalian saling sayang menyayangi. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu? Jika kalian melakukannya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kalian akan saling cinta mencintai. Ringan, gampang, tanpa modal, yaitu ifsya'us salam, sebarluaskan salam di antara kalian. Cukup barakallahu fikum kalau kita ingin melihat nilainya keberkahan, bahwa ini adalah sabda Rasul alaihi salatu wassalam, dan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, berarti ini dari Allah azza wa jalla. Bila diamalkan ta'ziman li sya'iril Islam, kedua untuk menjaga ukhuwah al-Islam, ukhuwah al-Muslim, keberkahan kita akan dapatkan barakallahu fikum. Betapa banyak orang yang lunak dengan salam yang tadinya keras, yang tadinya kejam, beringas, tidak peduli, barakallahu fikum, dilunakkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui barakallahu fikum assalam. Ia dilunakkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui assalam. Maka ifsya'us salam adalah sebuah amalan yang nilainya besar, pengaruhnya juga besar. Nilainya besar karena ini perintah dari agama, tentu padanya pahala yang besar. Barakallahu fikum, athar pengaruhnya besar karena tahab, akan saling cinta mencintai karenanya barakallahu fikum. Bahkan cinta mencintai itu merupakan bagian daripada iman yang akan menyebabkan masuk ke dalam surga. Wa qala Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma thalathun man jama'ahunna jama'al iman. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, tiga hal yang barang siapa menghimpunnya maka dia telah menghimpun al-iman. Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mu'allaq, di dalam sahih beliau barakallahu fikum. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah mengatakan, wa mithluhu la yuqalu birra'i fahuwa fi hukmil marfu'. Yang seperti ini tidak akan diucapkan dari hasil ra'yu, pendapat, tetapi ini atau hadith ini, ucapan ini dihukumi marfu'. Ia sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, tiga hal yang barang siapa ketiga perkara itu ada atau menghimpun ketiga itu siapa saja, maka dia telah menghimpun al-iman. Yang pertama adalah al-insafu min nafsika, sifat adil yang ada pada diri engkau, keluar dari diri engkau, insaf. Bagaimana gambaran al-insaf terhadap diri barakallahu fikum? Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala menyebutkan, li'annal abda idha ittasafa bil-insafi, karena seorang hamba apabila telah disifati dengan sifat al-insaf terhadap dirinya, bagaimana warna insaf pada diri seseorang? Kata beliau, lam yatruk limaulahu haqqan wajiban alaihi illa addahu. Seseorang yang dikatakan insaf terhadap dirinya adalah dia tidak akan membiarkan hak Allah Azza wa Jalla pada dirinya illa addahu, kecuali dia tunaikan. dia barakallahu fikum tidak membiarkan hak Allah Azza wa Jalla pada dirinya kecuali dia menunaikannya. Walam yatruk syai'an mimma nahahu illa jtanabahu. Dan dia tidak membiarkan sesuatu dari apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla kecuali dia jauhi. Ini yang disebut dengan al-insaf min nafsik. Al-insaf pada diri barakallahu fikum. Ya. Kata beliau menjelaskan wa hadza yajma'u arkanal iman. Sikap insaf seperti ini benar-benar menghimpun rukun-rukun al-iman, al-insaf min nafsik. Yang kedua dari tiga hal yang disebutkan oleh Ammar bin Yasir, wa badlus salami lil alami, yaitu mengorbankan badl, menebar salam, lil alam bifathil lam, lil alam ay maknahu ya jami'un nas, kepada segenap manusia menebar assalam. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala memberikan faedah kepada kita sangat-sangat agung barakallahu fikum terkait dengan badlus salam, gemar menebar salam. Yatadhamman, perbuatan ini mengandung satu, makarimal akhlak. Akhlak yang mulia. Akhlak yang terpuji. Kedua, wattawadu'a. Baik, kita habiskan penjelasan Al-Hafidh Ibn Hajar. Yang kedua yang dikandung dalam badlus salam, attawadu'a. Yaitu tawadu'. Menebarkan salam, gemar mengucapkan salam, itu adalah terkandung padanya at-tawadu. Antum lihat orang-orang angkuh dan sombong, mana mau melihatkan wajahnya dengan yang baik di hadapan masakin, fuqara, barakallahu fikum, atau mungkin wallah, apalagi kalau di hadapan orang yang dibenci. Naam, jadi badlus salam mengandung nilai ketawadduan padanya. Ini dua. Yang ketiga, wa adamal ihtiqari. Badlus salam, dalam badlus salam itu terkandung sebuah sikap tidak meremehkan, mengentengkan, mencela, al-ihtiqar. Yang keempat, wa yahsulu bihi ta'lib wa tahabbub. Pada badlus salam terwujud dengannya barakallahu fikum ikatan saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu barakallahu fikum, terlebih khusus kepada tullab, bertemu bersama saudara, teman, di kamar atau memasuk kamar, biasakan diri untuk mengucapkan salam. Karena kebiasaan mengucapkan salam di tengah-tengah masyarakat itu, di saat kita membiasakan diri dalam sebuah pendidikan. Membiasakan diri, barakallahu fikum, dalam sebuah pendidikan. Maka kebiasaan-kebiasaan yang baik itu akan terbawa. Sebagaimana di saat membiasakan yang jelek dalam pendidikan, sedang dididik, sedang diajari, sedang dibimbing, membiasakan diri yang jelek dari tutur katanya, keluar kata-kata kampungan, kata-kata orang di jalanan, tidak mau tahu dia. Barakallahu fikum, kata-katanya subhanallah. Kalau dalam proses dididik, belajar, tidak menjaga diri, akan berat. Di saat kemudian terjun, barakallahu fikum, bertemu bersama saudara kita di mana, di kampung, di pasar, dan seterusnya. Maka di saat kita berada di dalam pintu pendidikan itu, harus benar-benar dalam konsep mendidik diri kita. Semuanya barakallahu fikum. Ya, rijalan wanisa, anak-anak kecil, dewasa, sampai kita orang tua. Barakallahu fikum. Maka kesempatan di dalam pendidikan untuk mendidik diri kita menjadi yang terbaik itu harus dilakukan. Sudah terlalu banyak teman-teman kita yang duduk di sisi para ulama besar. Barakallahu fikum. Kita melihat di saat dia tidak mendidik dirinya dengan akhlak, dengan adab, barakallahu fikum, terbawa. Terbawa rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak yang kita saksikan, yang kita lihat di infaqah. Kalau dia mengeluarkan infak dalam kondisi ihtiyaj, dia sangat membutuhkan. Tapi dia coba berbuat. Barakallahu fikum. Maka tentu orang yang seperti ini, di saat tawassul, di saat Allah berikan kelonggaran, dia akan lebih banyak infaqan, berinfak, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini barakallahu fikum apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam syarahnya terhadap ucapan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Wallahu ta'ala alam bis-shawab, wallahu ta'ala alam bis-shawab, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.